إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمكم الله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu, telah kita sampaikan pembahasan tentang poin yang ke-5 dalam kitab ini terkait dengan metode pendidikan terhadap anak usia 7 sampai 14 tahun. Selanjutnya kita berpindah kepada poin yang ke-6. Dan ini merupakan poin yang terakhir dalam pembahasan ini. Di antara metodenya adalah ikhtiyarus shodiq, memilih teman yang baik bagi anak-anak kita. Dijelaskan oleh penulis, mimma la syakka fihi anna li shodiq atharan balighan fi shodiqihi. Kata beliau, suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar, salban wa ijaban, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa teman pengaruhnya sangat besar dan luar biasa. Secara kenyataan, seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap orang lain. Sehingga ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, as-sahibu sahib, seorang teman atau sahabat itu bisa menarik, sahib menarik atau menyeret, menarik kepada kebaikan atau keburukan, menyeret kepada keberuntungan atau kerugian, bahkan menyeret ke dalam surga atau neraka. As-sahib sahib, kata orang-orang Arab. Satu hal yang sangat ma'ruf di kalangan mereka. Ini kalau kita bicara secara realita. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Wa yakfina fi bayani dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup bagi kita tentang hal itu penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ternyata cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa seorang teman pengaruhnya sangat besar. Di antaranya sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salih wal jalisi su. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang teman yang baik dan teman yang buruk, kahamil misk wa nafikhil kir, seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Diumpamakan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang baik seperti seorang penjual parfum atau minyak wangi. Adapun seorang teman yang buruk, beliau permisalkan seperti seorang pandai besi. Fahamil misk imma an yufziyaka. Adapun seorang penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu secara cuma-cuma, gratis diberikan kepada temannya, sehingga keuntungan 100%, gratis tanpa modal sama sekali, keuntungan yang sangat besar. Wa imma antabta'a minhu, dan boleh jadi dia akan menjual minyak wanginya tersebut kepadamu, saling menguntungkan kedua belah pihak, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan parfum sementara penjual mendapatkan uang. Ini juga merupakan keuntungan bagi seorang muslim. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, dan paling tidaknya engkau akan mencium bau yang harum darinya, juga merupakan sebuah keuntungan. Paling tidaknya akan mencium bau yang harum meskipun tidak mendapatkan parfumnya, dan ini juga merupakan sebuah keuntungan meskipun tidak sebesar ketika seseorang mendapatkan parfumnya secara cuma-cuma atau dengan membelinya, namun jelas merupakan keuntungan. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permisalkan kondisi seorang teman yang baik, dia memberikan keuntungan dalam semua kondisi, tidak ada ruginya sama sekali berteman dengan orang yang soleh, bersahabat dengan teman yang baik, menguntungkan dalam semua keadaan, tidak akan rugi sama sekali seorang muslim berteman dengan orang seperti itu. Wa amma nafikhul kir, adapun seorang pandai besi, imma an yuhriqa siyabak, maka bisa jadi dia akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau paling tidaknya engkau akan mencium darinya bau yang tidak sedap. Keduanya merugikan bagi seorang muslim. Paling tidaknya dia akan mencium bau yang tidak sedap, dan paling parahnya bisa membuat bajunya terbakar. Ya, seperti itu kondisi teman yang buruk akhlaknya. Sekedar dekat dengan teman yang buruk akhlaknya, kita merasa sangat tidak nyaman. Bisa jadi dia akan mengajak kita kepada keburukan, atau bahkan dia akan memaksa kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan paling tidaknya kita akan merasa gelisah dan merasa tidak nyaman. Jangan-jangan kita terzalimi dengan keberadaan teman seperti itu. Jangan-jangan barang kita hilang atau dicuri. Sehingga sekedar keberadaan teman yang buruk, teman yang tidak soleh, sangat membuat seorang muslim merasa tidak nyaman, senantiasa gelisah. Sangat bertolak belakang dengan kondisi seorang teman yang soleh. Sekedar keberadaan teman yang soleh membuat kita merasa nyaman dan senang. Dengan melihatnya bisa memotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan melihatnya bisa belajar akhlaknya, bisa belajar ibadahnya. Atau kita akan malu untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan di hadapannya. Sehingga keberadaan teman yang soleh akan membantu seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang baik. Belum lagi ketika teman yang soleh tersebut mengajak kita supaya melakukan berbagai amal soleh dan kebaikan, dihasung, dimotivasi, kalau salah dinasihati, dan begitu seterusnya. Sehingga semua kondisi seorang muslim akan merasa diuntungkan dengan keberadaan teman yang soleh. Tidak ada ruginya sama sekali berteman dengan orang yang soleh. Demikian dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini untuk lebih memperjelas kita dalam memahami apa yang beliau sampaikan ketika mempermisalkan teman yang baik dengan seorang penjual parfum dan teman yang buruk dengan seorang pandai besi. Dan ini merupakan salah satu metode pendidikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering memberikan permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan, litaqribil afham, kata para ulama, sebagai upaya untuk mendekatkan pemahaman secara logika, sehingga kaum muslimin bisa memahami permasalahan yang disampaikan dengan baik dan mudah. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu sejalan dengan agama teman dekatnya. Khalil itu secara bahasa artinya teman dekat, lebih tinggi levelnya daripada habib. Habib dan khalil secara bahasa memiliki makna yang hampir sama, namun khalil tingkatannya lebih tinggi. Khalil itu artinya teman dekat, sahabat karib. Kata Nabi SAW, seseorang itu sejalan dengan agama teman dekatnya. Fal yang dur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat, man yukhalil, dengan siapa dia bergaul. Hendaknya masing-masing dari kita memperhatikan dengan siapa selama ini kita bergaul. Secara tersirat, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk memilih teman yang baik. Perhatikan siapa teman dekatmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, maka sama saja dengan seseorang yang sedang mempertaruhkan nama baiknya. Ketika kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, maka nama baik kita sedang dipertaruhkan. Ketika ada pembicaraan orang lain terkait dengan kebiasaan buruk kita misalnya, terkait dengan akhlak kita yang kurang baik misalnya, maka biasanya akan dikaitkan dengan teman dekatnya. Fulan itu temannya siapa? Oh, temannya Alan yang akhlaknya kurang baik. Oh, pantas. Pantas kalau akhlaknya tidak baik. Ternyata temannya adalah Fulan, temannya adalah Alan. Sehingga ulama salaf zaman dulu ketika mereka menilai bagaimana akhlak dan agama seorang muslim, maka akan menjadikan teman dekat sebagai barometer atau tolak ukur untuk menilainya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang masuk ke kota Baghdad. Maka kata beliau rahimahullah, kita lihat nanti si Fulan ini akan singgah di tempat siapa. Kalau dia singgah di tempat Alan, seorang ahli bid'ah, maka insyaallah dia juga statusnya sama, dia juga seorang ahli bid'ah. Kata beliau rahimahullah, tunggu nanti dia akan singgah atau tinggal di tempat siapa. Kata beliau rahimahullah. Sehingga na'udzubillah min dalik, ternyata risikonya sangat berat ketika berteman dengan orang yang tidak soleh, orang yang buruk akhlaknya. Nama baik kita dipertaruhkan. Belum lagi sekian banyak dampak buruk yang diakibatkan karena berteman dengan orang yang jahat, orang yang buruk akhlaknya. Fa'alaika ayyuhal ab bil bahfi an sadiqin salih wa jalisin nasih libnik. Kemudian kata penulis, maka wajib bagi anda wahai seorang bapak untuk mencari teman yang baik bagi putra-putra anda. Seorang bapak selaku qawam dalam keluarga, selaku kepala keluarga, maka dia punya wewenang untuk mencarikan teman yang baik bagi anak-anaknya, bahkan bagi istrinya juga demikian. Dia berhak, bahkan wajib untuk mengarahkan, untuk mencarikan teman yang soleh untuk keluarganya. Dan bahkan dia juga berhak untuk melarang ketika anaknya bergaul dengan teman yang tidak soleh, atau istrinya bergaul dengan teman yang tidak baik akhlaknya. Ini kewajiban seorang bapak sebagai kepala rumah tangga. Qabla an yakhtara huwa wa qad yusi'ul ikhtiyar, sebelum sang anak mencari teman yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Wa yata'allaqu bihim, dan dia pun akan menjalin hubungan dengan teman-teman yang tidak baik. Artinya sebelum terlambat, sebelum terlanjur, maka kita upayakan terlebih dahulu untuk mencarikan teman-teman yang baik baginya. Tindakan pencegahan, tindakan preventif lebih baik daripada mengobati. Kita upayakan dulu untuk mencarikan teman-teman yang baik bagi sang anak. Dan diantara upayanya telah kita sampaikan dalam pembahasan yang terakhir, berusaha untuk mencari sekolah yang terbaik menurut pandangan Islam. Itu salah satu upaya untuk mencarikan teman-teman yang soleh bagi sang anak. Kita carikan madrasah Islamiyah, kita carikan sekolah Islami bagi sang anak. Atau dengan memberikan nasihat secara umum supaya sang anak mencari teman yang baik, atau melarang supaya jangan berteman dengan fulan yang buruk akhlaknya, dan demikian seterusnya. Nah, ketika seseorang membiarkan anaknya mencari teman sendiri, apalagi anaknya tersebut masih kecil, dia belum balig, dan biasanya tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, membedakan mana yang bermaslahat, mana yang bermafsadah, seorang anak kecil yang belum balig, maka upaya seorang bapak harus lebih kuat, lebih optimal untuk mencarikan teman yang baik. Nah, ketika dia sudah terlanjur menjalin hubungan dengan teman-teman yang tidak baik, kata beliau, yas'ubu ba'da dhalika 'alaika fasluhu 'anhum. Maka akhirnya engkau akan sulit untuk memisahkan dia dengan teman-teman yang tidak baik. Kalau sudah terlanjur akrab dengan teman-teman yang tidak baik. Biasanya kalau sudah akrab, orang tua akan sulit untuk bisa memisahkan antara dia dengan teman-temannya. Meskipun sudah diputus komunikasinya secara total dengan mereka, namun kalau sudah akrab, ya sudah punya hubungan yang baik, maka sang anak akan mencari-cari kesempatan untuk berhubungan dengannya. Atau mereka yang aktif untuk berusaha ketemu dengan anaknya, terus menjalin komunikasi dengan anaknya. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai seperti itu. Dan kita saja ketika sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan proteksi terhadap anak kita dari berbagai keburukan, kita berusaha mencarikan lingkungan yang baik, sekolah yang baik, terkadang masih kecolongan. Masyaallah assalamah. Apalagi seseorang yang sengaja menempatkan anaknya di lingkungan yang tidak baik, yang usahanya sudah optimal saja kadang masih kecolongan. Wasyawahid aktsaru min an tuhsa, dan bukti-bukti terlalu banyak untuk disebutkan. An syababin nasya'u fi bi'atin thayyibah, tentang para pemuda yang dahulunya tumbuh fi bi'atin thayyibah, di lingkungan yang baik. Wa usratin muhafidhah, dan tinggal di keluarga yang Islami. Fakhtalatu bikurona asu, kemudian para pemuda itu bergaul dengan teman-teman yang buruk. Bihujjati rihlah wa nuzhah wa la'ab wa tasliyah awil muzakarah, dengan alasan untuk sekedar melakukan rihlah, bergaul dengan tujuan-tujuan yang mubah, sekedar untuk melakukan safar bersama, atau rekreasi, atau bermain bersama, atau sekedar bersenang-senang, awil mudzakarah, atau bahkan dengan tujuan untuk belajar. Fakana lahum ta'thirun sayyi'un fihim, namun akhirnya teman-teman yang buruk tersebut memberikan pengaruh yang negatif terhadapnya, padahal hanya sesaat dia bergaul dengan mereka dalam jangka waktu yang sebentar, namun pengaruhnya sangat luar biasa. Terkadang seperti itu, kenal sehari atau bahkan mungkin beberapa jam saja dengan mereka, namun pengaruhnya sangat luar biasa. Anak kecil kalau terkait dengan hal-hal yang sejalan dengan syahwat, akan sangat mudah untuk menerima ajaran seperti itu. Terkadang tidak kita ajari sama sekali, tiba-tiba ketika dia pulang, si kecil pulang, sudah bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Ketika ditanya dari mana, ternyata dari temannya. Terkadang melakukan perbuatan-perbuatan atau tingkah-tingkah yang kurang etis, yang kurang baik. Ketika ditanya dari siapa, dari teman, padahal baru ketemu dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, bagaimana kiranya ketika dia bergaul dalam jangka waktu yang lama, berjam-jam, dan itu pun secara rutin dilakukan setiap hari terus seperti itu, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah siapa kalau seandainya dia tumbuh menjadi anak yang tidak soleh? Maka seorang bapak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti terkait dengan pendidikan anaknya. Fa asdiqa asu rubbama yakunu ashab syahwat wa syubhat. Kita teringat bagaimana kisah yang dialami oleh Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal dalam keadaan musyrik, di antara sebabnya adalah karena pengaruh teman-temannya. Ketika Abu Thalib akan meninggal, Nabi alaihi wasallam datang menemui pamannya. Beliau sangat sayang dan cinta kepada pamannya. Karena Abu Thalib selain memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman beliau, Abu Thalib juga memiliki jasa yang sangat besar terhadap Nabi alaihi wasallam dan bahkan Islam, kelangsungan dakwah Islam. Abu Thalib sebagai pembela Nabi alaihi wasallam. Karena Abu Thalib adalah tokoh di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika ada orang yang mencela beliau, mengganggu beliau atau berusaha membunuh beliau, maka Abu Thalib menjadi pelindungnya. Nabi alaihi wasallam sangat sayang kepada Abu Thalib, sehingga berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib sampai akhir hayatnya. Ketika Abu Thalib akan meninggal, Nabi alaihi wasallam datang, kemudian berusaha untuk mengislamkan pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujah pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang musyrik, bahkan termasuk tokohnya orang-orang musyrik. Keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu akan membenci agamanya Abdul Muthalib, agamanya nenek moyangmu? Terus terjadi dialog di antara mereka. Nabi alaihi wasallam berusaha membuat Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keduanya juga demikian, berusaha untuk menghalangi Abu Thalib supaya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Kenapa? Karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan di antara salah satu faktor penyebabnya yang terbesar adalah pengaruh kedua temannya tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu contoh. Sejak dulu sampai sekarang buktinya sangat banyak sekali. Kemudian terkait dengan pembagian teman yang buruk, dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini, fa'asdika usu, maka teman-teman yang buruk akhlaknya, teman-teman yang tidak baik, rubbama yakunu ashaba syahwatin au syubhatin. Secara umum terbagi menjadi dua. Bisa jadi mereka adalah ashab syahwat. Mereka adalah para pengikut syahwat. Artinya para pelaku kemaksiatan. Teman-teman yang nakal, para pelaku kemaksiatan, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Ya. Ini jenis teman yang pertama. Au syubhat, atau jenis yang kedua, para pemilik syubhat. Orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Mereka memiliki ideologi yang menyimpang. Temannya bermanhaj khawarij misalnya. Temannya berpemahaman syiah, jamaah tabligh, kejawen, dan lain sebagainya. Fa'ashabus syahwat yadullunahu alal fasad wal inhiraf al-khuluki. Adapun teman-teman yang statusnya sebagai pengikut syahwat, para pelaku kemaksiatan, anak-anak nakal, maka mereka akan menyerumuskan dia kepada kerusakan akhlak dan moral. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak atau moralnya menjadi rusak, menjadi anak-anak yang nakal. Dan terkadang terbiasa dan terkondisi dalam berbagai dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Minum khamr biasa, judi biasa, dan lain sebagainya. Wa ashabu syubhat yajurrunahu ilal bid'ah wa mukhalafati hadis salaf salih. Adapun teman-teman yang pemikirannya menyimpang, na'udzubillah min dzalik, maka bisa menyeretnya kepada berbagai macam bid'ah dan penyelisihan terhadap syariat Islam. ini lebih parah lagi. Akhirnya dia memiliki ideologi yang sama, menjadi seorang khariji, seorang khawarij, seorang syi'i, seorang syiah, jamaah tabligh atau hati dan lain sebagainya. Warubbama yaqu'u fit takfir wa tabdi' lil muslimin, bahkan bisa terjatuh dalam pemahaman takfir, mudah mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, harta mereka dan kehormatan mereka. Pemikiran orang-orang khawarij, wa tabdi' lil muslimin, dan fonis bid'ah terhadap kaum muslimin, bermudah-mudahan dalam membid'ahkan kaum muslimin. Dan jangan sampai kita merasa aman dengan pengaruh orang-orang seperti itu. Dulu di zaman ulama as-salaf ada seorang ulama yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij, Imran bin Al-Hattan, dikenal sebagai seorang ulama besar di zamannya, bahkan seorang pakar hadis. Dia bermaksud untuk menikahi seorang wanita yang masih saudaranya, dan dia berpemahaman atau berpemikiran khawarij, seorang wanita khawarijiyah, niatannya untuk menyadarkan saudaranya tersebut. Namun ternyata na'udzubillah min dzalik, dia sendiri yang terpengaruh dengan pemahamannya. Akhirnya Imran menjadi seorang khariji, seorang khawarij. Padahal dulunya masya Allah seorang ulama besar, seorang pakar hadis. Dan masih banyak contohnya dalam kisah-kisah para ulama as-salaf. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua dan keluarga kita dari pengaruh teman-teman yang buruk. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan dengan demikian kita sudah selesai membahas kitab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan pembahasan kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.